Jadi berilah targhib dan terhib, berilah kabar gembira dan berilah kabar ketakutan. Kabarkanlah gembira. Ingatlah wahai sang istri, Rasulullah pernah bersabda, jadi ayyu imra'atin idza shalat khamsaha, kalau wanita itu salat lima waktu taat kepada suaminya, maka dia akan mendapatkan surga. Di ini surga enggak mau juga, ancam dengan neraka. Yang benar nasihat. Bagaimana caranya? Kadang-kadang nasihat semakin dinasihati, dia mengatakan jangan suka ceramah gitu. Saya tidak mau diceramai. Kadang-kadang kalau sudah muncul, terutama ini sekali, kadang-kadang sering muncul kalau derajat sosialnya beda. Dia istrinya itu S2, yakni yang suaminya cuma S1. Ini masalah gitu. Jadi kadang-kadang itu muncul, masalah-masalah semacam itu. Dalam keadaan semacam itu, fahjuruhunna fil malajih. Ingat ya ikhwan, senjata paling ampuh seorang istri adalah ranjang. Jadi seorang istri kadang-kadang berpikir, apapun yang akan terjadi, dia butuh saya nanti malam gitu. Jadi apapun, apalagi kalau waktu dingin, di Malang lagi kan gitu, udaranya dingin. Apapun marahnya, nanti kalau saya enggak taat, saya marah, tapi nanti malam dia butuh saya. Enggak berani nanti istri suami saya itu pada saya, apalagi kalau dia cantik. Dia cantik gitu, masih pemantin baru, apalagi udaranya dingin kan itu. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan fahjuruhunna fil madajih. Biar istrimu itu tidak menggunakan senjata pamungkas ini, antum bersabarlah sebulan gitu. Jangan dekat istri. Pisah ranjang. Ini fahjuruhunna fil madajih. Kalau istri itu tahu suami saya ternyata dengan senjata ini enggak mempan gitu, dia akan turun derajatnya. Tapi ingat, jangan ketahuan anak-anak. Itu ini masalah. Kalau anak-anak tahu, apalagi anak-anak sudah umur 5 tahun sudah tahu, kenapa istri saya, kenapa bapak dan ibu saya kok enggak tidur bareng, itu kan masalah. Jadi kalau tengkar dengan seorang istri, jangan di depan anak-anak. Anak-anak suruh pergi gitu. Kalau mau tengkar dengan seorang istri, anak-anak musikan dulu ke rumah mertua atau ke rumah tetangga. Setelah itu tengkar. Selesai tengkar, ambil lagi anak. Jangan di hadapan seorang anak karena akan mempengaruhi psikologis. Kalau ternyata pisah ranjang, istrinya pun tetap bersabar, sama-sama ngotot gitu. Maka yang terakhir, fadribuhun, pukullah. Tapi jangan dipukul wajahnya, karena itu tinju itu haram ya kawan. Karena tinju itu yang kena mesti wajah. Pak Rasulullah mengatakan wala tadribil wajah. Jangan pukul wajah. Kalau sang istri sedang tidak taat, jadi sang istri sedang tidak taat, yang dipukul jangan wajah. Dan kata Rasulullah, mukul itu jangan sampai mecahkan tulang, jangan sampai melecetkan kulit. Mukul ini bukan untuk menghinakan seorang istri, tapi untuk mendidik. Ya, dipukul lah, pukul. Kayaknya keras, tapi gak sakit gitu. Yang penting, istri itu memahami, suami saya sudah berani mukul, berarti saya sudah pada taraf terakhir. Jadi, seorang suami istri sudah berpikir begitu. Saya itu dipukul, kalau dipukul pun semakin gak karu-karuan gitu. Maka taraf yang terakhir tidak ada jalan kecuali faba'atu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, undang mertua. Oleh karena itu ya ikhwan, kalau cekcok dengan istri jangan sampai keluar dinding. Yang tahu biarlah cuma cica-cica yang ada di dalam rumah. Sebuah kesalahan seorang suami, sebuah kesalahan seorang istri, terutama di seorang istri ngambek, sudah ngambek lari ke rumah orang tuanya, sampai di rumah orang tuanya dari A sampai Z diceritakan. Innalillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan taraf ke rumah mertua itu kalau sudah dinasihati enggak mempan, sepisah ranjang bulan-bulanan enggak mempan, dipukul juga tidak mempan, dalam macam sudah taraf mentok ini, sudah siaga 1. Ini. Kalau sudah siaga 1, sudah tidak mempan juga, barulah saat itu undang mahkamah internasional. Undang mertua. Sudah di bagaimana caranya di diatur berdua tidak mampu juga, faba'atu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jadi undang siapa dari keluargamu. Wahai istriku, kita apapun namanya, kita tetap suami. Siapa di antara keluargamu yang kira-kira bisa menyelesaikan masalah kita? Undang.

Ya, kalau kerjanya di kantor yang pada hari Ahad ada kajian yang belajar, kemudian ada majalah, kemudian alhamdulillah sekarang banyak kajian, banyak TV dan lain-lain. Dengan cara-cara semacam itulah mereka akan, ini kali akan mampu menghadapi hidup ini. Kenapa? Kalau kita benturkan, mungkin kalau anak mengatakan umur aku masih 23 tahun, anak akan mengatakan sabar dulu 2 tahun lagi, belajar dulu. Tapi kalau sudah 30 tahun sulit, dia akan sabar. Jadi nafsu orang jadi bergejolak. Yang kadang-kadang kuat, kadang-kadang menurun. Dan siapa yang mampu menjaga diri kita? Nasihat antara suami dan istri, saya ingin menguatkan. Dan alangkah indahnya kalau sebuah keluarga dibangun untuk berada di jalan kebaikan. Ada salah seorang yang kuat, dia nikah, bukan di sini, di Saudi. Dia nikah, di sini pun ada, di sana, tapi di Saudi dulu. Dia nikah, dia alhamdulillah masih hafal juz amma. Istrinya alhamdulillah juga masih hafal juz amma. Sama juz terakhir itu. Setelah nikah, dia ngomong sama istrinya, wahai istriku, ya kita usahakan jangan punya ibu sebelum hafal Al-Quran. Keduanya bertekad setelah sholat subuh nggak tidur. Yang satu baca, yang satu belajar, yang satu hafalan. Gitu. Selesai sholat isya nanti abis restoran hafalan berdua. Terus begitu 2 tahun setelah nikah sama-sama hafal Al-Quran. Ini 2 tahun setelah nikah sama-sama hafal Al-Quran. Tapi itu perjuangan keras, ya. Itu perjuangan yang sangat keras. Meskipun begitu bisa. Dan orang itu bukan satu-satunya. Ini adik kelas anak diri dia. Jadi yang pada saat awal nikah dia hafal 5 juz. Setelah nikah 2 tahun dia hafal 20 juz. Karena pasti istrinya hafidhah, masalahnya. Istrinya hafidhah. Istrinya itu selalu marah kalau ini selalu marah kalau waktu setor ya setor. Ya mau tidak mau terpaksa gitu loh. Ya. Jadi kalau pagi, jadi jangan deket-deket anak, hafalan dulu, gitu. Sampai 2 tahun berhasil loh. Jadi kalau bisa saja lah, ya, kuat yang mampu untuk membimbing antum, membimbing jadi sama-sama menasihati gitu, yang lain. Bagi ini teman-teman, Allah. Tapi tidak ada benturan di antara kita. Tidak bolehnya tidak bolehnya untuk mentalek istri tanpa suruh kumpulan saya, ya kawan, sudah selesai head. Jadi itu kan berarti orang itu sudah bisa itu wanita, menurut kan gak mungkin kumpulan. Kalau mau menceraikan, ya ceraikan saat itu. Tapi kalau selesai haid sudah dijimai, maka tidak boleh dikumpuli alih kabut. Tidak boleh diceraikan sampai nunggu. Nunggunya apa? Masa suci kan sudah dijimai, nggak boleh diceraikan. Nunggu sampai terus siapa? Haid. Kapan dia boleh diceraikan? Setelah haid nanti. Tapi jangan dikumpuli dulu. Jadi kalau dia itu sekarang suci sudah kumpuli jangan. Ditahan dulu, marah ditahan dulu berhari-hari, berminggu-minggu ditahan, kemudian nanti head ditahan lagi. Pada waktu selesai head ini boleh untuk diceraikan, jangan dikumpulin lagi dulu, diceraikan itu selesai-selesai aja juga. Bukan selesai head ya, kok selesai mandi dari head, selesai mandi dari head maka baru boleh untuk diceraikan. Itu maksudnya dari perkataan anak pada waktu suci yang sudah dikumpuli. Dan ini adalah pada waktu suci, bukan pada waktu hamil. Pada waktu hamil boleh dikumpul sudah selesai untuk proses sudah dikumpuli. Karena pada waktu hamil kita jadikan parutan adalah anaknya. Orang itu rata-rata kasihan kalau sang wanita itu dalam keadaan hamil. Allah. Adakah dalil apabila seorang istri minta cerai dan menggunakan suami untuk mengajar agama, maka sang istri harus mengembalikan mahar kepada suami? Ada, dan itu insya Allah kita bahas pada bab qol dari bab dulu. Bagaimana kalau lapor cerai digunakan untuk ancaman pada saat di istri? Pada saat?